بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشة فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Maka setelah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat apakah Aisyah berbuat kesalahan ataukah tidak, dan setelah Aisyah radhiyallahu taala anha meminta untuk dijawabkan kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya tidak bisa menjawab apa-apa, maka Aisyah pun akhirnya menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan oleh suami beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Aisyah faqultu, maka aku katakan, wa ana jariyatun hadithatus sin la aqra'u minal qur'ani kathiro. Ini mana makulul qaulnya? Mana sih makulul qaul? Tahu makulul qaul? Makulul qaul itu ya bunyi ucapan, itu namanya makulul qaul. Bunyi ucapan, bunyi yang diucapkan itu namanya makulul qaul. Di sini ada perkataan wa ana jariyatun hadithatus sin. Ada beberapa jumlah, ada juga la aqra'u minal qur'ani katsira. Juga ada inni wallahi laqad alimtu. Ini mana yang menjadi makulul qaul? Menjadi bunyi ucapannya ini mulai mana? Mulai mana? Mulai mana ini bunyi ucapannya Malik? Ya, mulai yang diucapkan oleh Aisyah, jawaban yang dijawab kepada Rasulullah itu mulai mana? Mulai mana, Dul? Mulai dari inni wallahi, itu namanya makulul qaul. Inilah bunyi yang diucapkan, bunyi ucapannya. Adapun perkataan wa ana jariyatun hadithatus sin, ini bukan ucapannya Aisyah pada saat itu. Ini ucapannya Aisyah menjelaskan kepada kita. Paham? Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sin, ini adalah penjelasan kepada kita wa ana jariyatun hadithatus sin. La aqra'u minal qur'ani kathiro, ini juga sama, ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah sebuah kalimat yang dipakai untuk memisah antara beberapa hal yang saling menuntut. Itu namanya jumlah i'tiradiyah. Di sini mengiktirad, memisah antara al-qaul dan makulul qaul. Maka kita harus bisa membedakan dalam ilmu bahasa seperti ini. Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sin, makulul qaulnya itu bukan wa ana jariyatun. Karena yang diucapkan kepada Rasulullah itu mulai dari ini wallahi itu yang dijawabkan kepada Rasulullah. Adapun wa ana jariyatun hadithatus sin, ini adalah penjelasan kepada rawi menceritakan. Seperti gini cerita. Maka saya pun berkata, pada saat itu saya di atas gunung, posisi saya sedang lapar. Nah, itu belum ucapan namanya, belum ucapannya. Maka saya katakan Allahu Akbar. Nah, itu baru ucapannya. Faham, Dil? Belum paham? Belum gaduh? Belum sampai? Perhatikan, makulul qaulnya itu adalah dari ini wallahi. Kan ini yang dikatakan oleh Aisyah, kan ini jawabannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tahu, kan itu. Adapun cerita saya masih umur muda, saya belum baca Quran, itu enggak diucapkan kepada Rasulullah pada saat itu, bukan makulul qaulnya. Maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu saya masih muda. Ini belum nyebut ucapannya. Dan saya belum membaca Quran banyak. Ketika Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apakah benar? Kalau memang benar yang dituduhkan mereka, maka bertaubatlah. Maka jawabannya Aisyah, ini wallahi, sungguhnya saya demi Allah, laqad alimtu, sungguh saya telah tahu. Laqad sami'tum hadzal hadits, sungguh kalian telah mendengar isu ini, telah mendengar berita ini. Hatta istaqarra fi anfusikum, hingga berita tersebut telah meresap dan telah menancap di dalam jiwa-jiwa kalian. Wa saddaqtum bihi, dan kalian sudah membenarkannya. Maka saya serba sulit, kata Aisyah. Fala in qultu lakum, kalau seandainya saya katakan, saya jawab, ini bari'atun, saya tidak berbuat salah, la tusaddiqunani, atau la tusaddiquni, kalian tidak akan percaya. Wala in i'taraftu lakum bi amrin, tapi kalau saya itu mengaku, iya, saya melakukan kesalahan, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, padahal meskipun seandainya itu adalah dusta, latusaddiqunni, kalian pasti percaya. Jadi serba sulit. Ketika saya ditanya apakah saya melakukan zina atau tidak, kalau saya jawab saya tidak melakukan zina, kalian enggak percaya. Kalau saya jawab saya melakukan perbuatan salah, kalian percaya. Walaupun itu adalah dusta. Jadi seandainya kalau saya berdusta, saya enggak melakukan, tapi saya ngaku, saya melakukan, kalian pasti percaya. Paham toh? Seandainya Aisyah berdusta pada saat itu dan mengaku, ya saya melakukan zina, itu manusia akan percaya. Apa alasannya? Kenapa kalau Aisyah bilang saya enggak berzina kok enggak dipercayai, sedangkan kalau bilang saya berzina kok manusia itu percaya? Kenapa sih? Jadi ada bedanya antara klaim dan pengakuan. Kalau pengakuan seseorang itu dipercaya. Pengakuan itu adalah berita yang merugikan diri sendiri, itu namanya pengakuan. Ngaku mencuri, ngaku berzina, ngaku berbuat salah, itu diterima. Iktiraf namanya. Tapi kalau klaim berita yang menguntungkan diri sendiri, itu enggak diterima. Itu kaidahnya, itu rumusnya. Makanya Aisyah di sini bilang, kalau saya bilang saya enggak bersalah, kalian enggak akan percaya. Karena itu adalah klaim menguntungkan saya. Berita seseorang yang menguntungkan dirinya itu perlu bukti, enggak boleh dipercaya. Kamu bilang saya punya uang di rumahnya si fulan 500 ribu. Enggak diterima kamu bilang gitu. Mengklaim punya sesuatu atas orang lain, dakwa namanya, klaim, enggak boleh. Harus ada bukti. Tapi kalau sampean mengaku saya memiliki hutang 500 ribu kepada fulan, ini diterima. Itu kaedahnya gitu. Klaim seseorang yang menguntungkan dirinya itu tidak diterima tanpa adanya bukti. Sedangkan pengakuan dia yang merugikan dirinya itu diterima. Itulah alasan kenapa Aisyah mengatakan, saya ini serba repot. Saya jawab enggak, kalian enggak percaya. Saya jawab iya, walaupun saya benar-benar enggak, kalian pasti percaya. Jadi serba repot. Kalau gitu sudah, enggak usah saya jawab saja. Fawallahi la ajidu li walakum mathalan. Maka sungguh demi Allah, aku tidak mendapatkan bagiku dan juga bagi kalian ini perumpamaan yang lebih cocok kecuali adalah bapaknya Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Hina qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ketika anak Nabi Yakub mendengarkan berita bahwasannya Yusuf dimakan serigala, Nabi Yakub enggak bisa apa-apa, ya cuma bisa sabar. Nah, saya juga seperti itu. Saya enggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya cuma bisa sabar. Lah gimana saya jawab enggak berzina, kalian enggak percaya. Nanti kalau saya jawab berzina, walaupun saya enggak berzina, kalian percaya lah, repot. Ya mending sabar saja. Nah gitu loh, penjelasan secara kasarnya itu begitu. Faham? Nek saya enggak paham ya piye maneh? Harus paham. Itu ya ikhwan. Maka inilah jawabannya Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau terdesak, ketika sudah enggak ada lagi yang bisa membantu, tidak ada orang yang bisa membantu Aisyah, bahkan orang terdekatnya pun, orang tuanya pun enggak bisa membantu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang paling diinginkan untuk percaya pun enggak bisa membantu pada saat itu. Maka tidak ada lain, tidak ada pertolongan dan juga tidak ada tempat berlindung yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan bersabar, fasabrun jamil wallahul musta'an. Hanya Allah lah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Ketika orang lain sudah enggak ada lagi yang bisa membantu kita, maka hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa kita harapkan bantuannya. Ucapan Aisyah ini ikhwan mengandung banyak sekali fawaid, banyak sekali pelajaran. Sebelumnya saya tanya, la aqra'u minal qur'ani katsiran. Ini untuk apa? Penjelasan Aisyah bahwasanya saya belum baca Quran banyak. Ini untuk minta udzur apa? Dana. Kenapa Aisyah bilang pada saat itu saya masih muda, saya belum baca Quran banyak? Ini untuk apa? Lupa ya, terusik oleh rintik hujan yang turun di sore hari kemarin. Untuk apa ini? Kemarin sudah saya sebutkan ini, kenapa Aisyah memberikan udzur kepada dirinya sendiri, saya masih kecil, saya belum baca Quran banyak. Untuk apa ini? Siapa yang bisa? Untuk apa ini? Untuk meminta udzur pada saat itu Aisyah itu apa? Enggak bisa nyebutkan namanya Yakub. Dia bilang Abu Yusuf. Enggak ono ngarani Yakub Abu Yusuf nek Aisyah. Enggak ada yang menamai Yakub itu sebagai Abu Yusuf, kalau enggak siapa? Aisyah ini. Kecuali bapaknya Yusuf. Ini Aisyah meminta udzur. Pada saat itu beliau masih sangat muda, belum banyak menelaah Al-Quran, sehingga belum meresap, belum ingat kalau ternyata namanya bapaknya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub, sehingga pada saat itu tidak disebut namanya. Itulah fungsi dari ucapan la aqra'u minal qur'ani katsira. Faham ini ikhwan? Tayyib. Berikut beberapa faedah dari jawabannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama adalah bahwasannya dari kasusnya Abu Bakar yang terdiam dan juga Aisyah, Ummu Ruman terdiam, enggak bisa menjawab, hanya bisa memandangi Aisyah. Kemudian Aisyah harus menjawab dari dirinya sendiri, ini kita bisa mengambil pelajaran. Tidak selamanya seorang anak itu bisa mengandalkan orang tuanya. Akan ada saatnya di mana orang tua itu hanya bisa mampu, hanya mampu memandangi anaknya untuk berusaha menyelamatkan dan juga mencari kebahagiaannya sendiri. Ini harus kamu tanamkan dalam benakmu. Kamu yang sekarang masih dapat kiriman, masih dapat transferan dari orang tua, ini tidak akan berjalan lama. Suatu hari kamu harus mencari kebahagiaanmu sendiri. Tidak selamanya orang tuamu bisa kamu andalkan. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha minta jawabkan, minta bantuan orang tuanya, enggak bisa. Abu Bakar enggak bisa, Ummu Ruman enggak bisa. Maka terpaksa kamu harus mencari kebahagiaanmu, mencari keselamatanmu sendiri. Tidak selamanya kamu bergantung dan mengandalkan kedua orang tua. Ini harus kamu tanamkan. Biar tidak nanti sudah dewasa masih orang tua terus. Masih minta uang ke orang tua terus, masih nyusahkan orang tua. Belum bisa membahagiakan, malah masih terus menyusahkan orang tua. Maka pasti akan ada masa-masa di mana mereka hanya bisa melihat orang tuamu sudah tua, sudah enggak bisa lagi mencarikan duit untuk kamu. Mereka sudah sakit-sakitan, mereka tinggal duduk menerima pemberian dari kamu, menunggu pemberian dari kamu. Itu pasti kamu harus persiapkan itu. Sekarang enak, masih muda. Kamu masih diberi, masih Pak minta uang dikasih, Bu minta uang dikasih. Nanti akan ada saatnya kedua orang tuamu itu sudah tua. Mereka duduk lemah, tidak bisa apa-apa, bahkan menunggu pemberian darimu. Maka persiapkanlah tulangmu mulai dari sekarang. Persiapkanlah nyalimu, persiapkanlah mentalmu untuk berbalas budi kepada kedua orang tuamu. Kalau kan seandainya nanti kamu belum siap, mintalah maaf. Maaf Bu, maaf Pak, saya belum bisa membahagiakan kalian. Dan apabila ini di dunia, maka terlebih lagi di akhirat. Kamu tidak bisa meminta bantuan orang tuamu. Orang tuamu juga enggak bisa meminta bantuanmu. Masing-masing akan bertanggung jawab atas keselamatannya dirinya sendiri-sendiri. Wa syau yauman la yajzi walidun awwaladihi wa la mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apabila di dunia saja sudah terjadi seperti itu, maka persiapkanlah keselamatanmu di akhirat. Ini ikhwan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya Aisyah minta tolong kedua orang tuanya, dan orang tuanya pada saat ini enggak bisa. Pada saat itu enggak bisa membantu. Dalam ucapan Aisyah ini juga terdapat pelajaran tentang apa? Jujurnya Aisyah dalam menceritakan hadis, tidak dimodif, tidak diralat, tapi cerita apa adanya. Dulu saya mengucapkannya Abu Yusuf, itu ceritakan, enggak diralat. Ini sebagai bentuk otentik apa yang dikatakan dulu juga tak ceritakan sekarang. Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sin la aqra'u minal qur'ani katsira. Ini kalau orang itu mau dipersingkat atau mau diralat, cuma enggak usah diceritakan ini. Dulu saya katakan saya cuma mendapatkan Yakub gitu. Tapi ini mimbab benar-benar dibiarkan otentik, asli, ceritanya asli. Sehingga enggak dirubah sama Aisyah. Kekurangan-kekurangan waktu dulu menceritakan, waktu dulu menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan. Nah, ini menunjukkan jujurnya seseorang di dalam memberitakan suatu berita. Kekurangan-kekurangannya pun disebut semua. Mafhum? Ini dari ucapan wa ana jariyatun hadithatus sin, ini bisa diambil pelajaran jujurnya Aisyah di dalam menceritakan otentik, asli, memberitakan apa yang dulu diucapkan, tidak diralat. Cuma dijelaskan dulu itu saya masih belum faham, saya belum banyak membaca Al-Qur'an, jadinya saya bilang Yakub itu bapaknya Yusuf gitu. Faham ikhwan? Itu faedah yang bisa diambil dari wa ana jariyatun hadithatus sin. Antum kalau nulis faedah itu sambil dicerna, ini diambil dari mana gitu, jangan asal ditulis saja. ini diambil dari mana, pelajaran ini, faedah ini diambil dari lafadz yang mana. Ini namanya belajar membongkar hadis. Diperes hadis itu sampai keluar semua faedahnya, sampai garing-ring. Diperes, dikeluarkan, diambil sari-sarinya. Ini namanya istifadah dari hadis. Jadi jangan cuma ditulis, diambil dipikir, ini dari mana. Itu ya ikhwan. Adapun ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya kalian sudah mendengar hadis ini, sudah mendengar berita ini sampai meresap ke dalam jiwa-jiwa kalian dan kalian membenarkannya. Apakah maksudnya menuduh Rasulullah juga membenarkan? Yup. Perhatikan lagi. Terus gimana ini? Kenapa kok Aisyah itu mengatakan kalian membenarkan? Kalian sudah mendengar berita ini dan kalian sudah membenarkannya. Ayo, gimana jawabannya? Membabit taklid, diikutkan sekalian. Mengikutkan yang enggak percaya kepada yang percaya. Itu namanya membabit taklid. Jadi Aisyah di sini tidak menuduh Rasulullah itu percaya. Tidak juga menuduh Abu Bakar dan Ummu Ruman percaya berita ini, tapi itulah membabit taklid. Seperti ucapan gini, "Wih, kabeh wong mau nang dalan." Ya kan enggak mungkin semua orang. Tapi itulah namanya membabit taghlib. Enggak apa-apa seperti itu, membabit taghlib. Semua orang beli di situ semua. Nah, itu namanya membabi at-taghlib. Karena enggak mungkin semua orang beli di situ. Itu namanya membabit taghlib. Seperti ini juga. Kalian sudah mendengar berita ini dan kalian iyakan, kalian benarkan, kalian percayai. Nah, ini membabit taghlib. Kenapa? Karena Aisyah itu pengennya, Rasulullah itu enggak percaya. Lah kok masih tanya seperti ini? Abu Bakar juga enggak bisa jawab, enggak bisa meniak, enggak bisa membela. Maka dipukul rata sama Aisyah, berarti kalian spodo wae percaya. Nah itu. Maksudnya diikutkan membabi al mubalaghah fit tanqib. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diikutkan sekalian. Karena Aisyah kesal. Aisyah di sini kesal. Kedua orang tuanya enggak bisa, enggak membelanya, enggak menafikan berita itu. Rasulullah juga malah menanyakan, malah menginterogasi. Pengennya Aisyah itu malah dibela karena memang Aisyah itu enggak melakukan. Jadi pengen dibela sama suaminya, sama kedua orang tuanya. Maka dari kasus ini kita bisa belajar. Faedah berikutnya adalah tidak mengapa agak sedikit kejam atau tega di dalam menginterogasi, walaupun ternyata pelakunya itu terbukti enggak bersalah. Enggak apa-apa seperti itu. Kalau tujuannya itu memang baik. Jadi aja kok marahi lho, aku lho mamulo ya toh aku bener kan enggak melakukan toh. Kamu ini gitu enggak, jangan seperti itu. Tidak mengapa sedikit tega di dalam menginterogasi, walaupun ternyata seandainya pelakunya itu terbukti tidak bersalah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tega sekali menginterogasi Aisyah. Aisyah, kamu kalau melakukan sesuatu tobat toh, dang tobat, segera tobat. Ini tega sekali. Tapi itu enggak apa-apa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wal udhru lahum, udhurnya mereka, alasan kenapa Rasulullah seperti ini kok enggak salah. Dan para sahabat juga yang sampai menginterogasi Bariroh dengan dipukul, ini kenapa enggak salah? Karena tujuannya adalah baik, untuk mencari dan menggali info yang sesungguhnya. Itu enggak apa-apa. Jadi besok lagi sampean kalau enggak bersalah terus diinterogasi seperti ini, ojo ngamuk-ngamuk. Kalau orang zaman sekarang belum diinterogasi baru ada ditanya toh, apa kamu tadi ini melakukan ini, wes ngamuk-ngamuk, kamu nuduh saya yo. Bukan, ini namanya interogasi. Interogasi yaitu menanyakan dan menggali berita yang sesungguhnya. Maka enggak apa-apa tega agak sedikit kejam di dalam menginterogasi, itu enggak apa-apa walaupun ternyata pelakunya atau yang diinterogasi itu enggak bersalah. Kalau bersalah ya enggak apa-apa, kejami aja. Tapi kalau enggak bersalah lah ini enggak apa-apa, kita agak tega. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tega kepada Aisyah menanyakan ini walaupun Aisyah benar-benar tidak melakukan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, uzurnya adalah seperti itu dibolehkan. Karena memang tujuannya adalah untuk menggali informasi yang akurat. Maka kalau kita zaman sekarang, ya kita tanya dulu, Mas, jangan marah yo. Saya mau tanya, sampean kemarin apa ngambil ini di rumah orang ini? Nah, itu atau melihat atau yang seperti itu, nggak apa-apa seperti itu, Evan. Itu demi interogasi. Fala in qultu lakum inni bari'atun la tusaddiquni wa la in iftaraftu lakum bi amrin dalam ucapan hatta istaqarra fi anfusikum. Ini terdapat pelajaran bahwasanya manusia itu mudah sekali untuk menyerap atau menerima kabar buruk. Manusia itu memang mudah sekali meresap ke dalam hatinya tentang berita keburukan. Walaupun itu belum terbukti. Karena memang jiwa itu seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan berjalan di dalam dirinya anak Adam seperti aliran darah mengalir di dalam dirinya anak Adam. Jadi gampang sekali untuk menduduk seseorang, untuk meyakini berita tentang keburukan seseorang, itu mudah sekali. Dan ini ikhwan, dalam kasus ini karena ada baro'ah, ada pembebasan. Gimana kalau seandainya enggak ada pembebasan? Pasti masih akan terus mengganjal di dalam hati kaum muslimin. Makanya bahayanya ya ikhwan, manusia itu mudah sekali percaya terhadap isu. Manusia itu amat sangat terseret dan terbawa untuk meyakini isu walaupun belum terbukti. Coba antum dengar misalnya ada kabar di sana ada pencurian, langsung iya gitu aja. Atau kabar-kabar buruk yang lain, manusia itu mudah sekali untuk meyakini hal-hal tersebut. Karena itu dari situ ada pelajaran agar manusia itu menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, biar enggak mudah mendengarkan semua isu. Semua kabar. Mata juga seperti itu dijaga. Makanya yang membuat Zainab selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ahmi sam'i wa basari, kata Zainab. Ya Rasulullah, selama kasus ini beredar, saya menjaga telingaku dan saya menjaga mataku biar enggak mudah diresapi dengan berita-berita dusta. Itulah pentingnya bagi seseorang untuk menjaga telinganya biar enggak mendengarkan kepada semua berita. Lah kalau kita itu membiarkan telinga kita itu mendengarkan semua berita, nanti kita akan hanyut berenang di dalam telaga dusta. Makanya kalau mau berita-berita ngawur, datang aja ke warung kopi. Mas, kalau di situ info akan terus ada. Nanti tentang masalah maling akan ada, maling kambing ada, tentang janda ada, tentang nanti masalah semuanya ada di situ. Kata kawan saya gitu, caranya kalau mau dapat barang murah, datang aja ke warung. Kok bisa? Lah di warung itu tempat segala informasi. Maka itu enggak bagus membiarkan telinga itu mendengarkan apa saja, mendengarkan berita apa saja, setiap ada orang ngomong didengarkan. Setiap ada orang berbuat dilihat. Ini akan menimbulkan, akan menjadikan manusia itu berenang di dalam telaga dusta. Itu juga salah satu alasan kenapa manusia itu enggak bisa ikut pemilu. Karena kalau di zaman pemilu itu akan banyak sekali tersebar hoax, banyak sekali tersebar berita-berita dusta. Lah kalau kita maksa ikut untuk bekal mau nyoblos, kamu pasti akan menjadi korban berenang dalam telaga dusta. Inilah pentingnya menjaga telinga, menjaga mata, dan juga menjaga lisan. Bagi orang yang menyebarkan, kamu jangan menyebarkan berita yang belum pasti, jangan menyebarkan kabar burung. Karena apa? Karena mudah, orang lain itu mudah menerima. Walaupun kamu bilang, mboh yo ini benar apa enggak, itu orang itu sudah langsung diterima. Walaupun kamu sudah bilang gitu, saya kasih tahu ya, tapi entah ini benar apa enggak. Nah, walaupun sudah kamu kasih tahu seperti itu, orang itu sudah menerima. Orang itu sudah akan menyerap. Itu kata Aisyah. Laqad sami'tum. Ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga sama. Laqad sami'tum. Kalian mendengar. Pentingnya untuk menjaga pendengaran. Hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum. Ini pentingnya untuk menjaga lisan. Biar enggak menyebarkan berita sebelum dicek kebenarannya. Karena manusia itu akan mudah untuk menyerap berita-berita walaupun belum terbukti kebenarannya. Dalam kasus ini juga terdapat perintah untuk tasabbut, mengcrosscheck. Apabila kamu itu merasa mengganjal dalam hatimu, tanyakan, jangan kamu biarkan. Karena kalau kamu biarkan nanti akan meresap. Kamu punya iskal, kamu punya masalah. Kok guru saya kok seperti itu ya, ustadz saya kok gitu ya, atau teman saya kok gitu ya. Tanyakan, klarifikasi. Jangan biarkan ganjalan tersebut mengendap di dalam hati, sehingga nanti akan menancap di situ, berakar di situ, bahkan nanti akan tumbuh dan bersemi. Padahal itu adalah dusta. Makanya pentingnya untuk tasabbut. Klarifikasi, ya ayyuhalladzina amanu in jaakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Pentingnya tabayyun, pentingnya tasabbut. Jangan asal menghiyakan atau membiarkan ganjalan-ganjalan dalam hati karena nanti akan meresap. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu ini karena saking mudahnya manusia itu untuk mempercayai berita-berita buruk, berita-berita dusta, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ini dengan sangat rapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon." Jauhilah prasangka-prasangka, banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu adalah perkara dosa, keburukan. Maka Allah menutup. Jangan ada prasangka di tengah kita. Supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada prasangka di antara kita. Kalau ada apa-apa, tanyakan. Kalau ada apa-apa, klarifikasi. Biar enggak jadi desas-desus. Biar enggak jadi kasak-kusuk. Biar enggak jadi bahan obrolan. Bahan perbincangan. Itulah pentingnya husnudzon. Itulah pentingnya husnudzon. Apalagi yang dihusnudzon adalah orang yang baik. Itulah hukumnya. Orang baik itu dibaiki sangka. Orang buruk itu diburuk sangkai. Itu hukum asal. Hukum asalnya orang baik itu dihusnudzon. Orang buruk itu disuudzon. Itu hukum asalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajari dalam kasus ini dalam surat An-Nur, laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkum mubin. Perhatikan anak-anak. Perhatikan. Hadap ke depan, Bil. Ini ya ikhwan. Pelajaran berikutnya adalah apa yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya klaimnya seseorang untuk dirinya ini tidak diterima. Klaimnya seseorang untuk dirinya ini tidak diterima kalau enggak ada bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Bukti itu wajib didatangkan bagi orang yang menuntut. Maka klaim seseorang atas dirinya, bagi dirinya, yang menguntungkan dirinya, ini tidak diterima kalau enggak ada bukti. Atau kalau dia dituntut orang lain dan dia mengklaim bahwasanya dia enggak bersalah, ini pakai sumpah caranya. Wal yaminu ala man ankar. Itu prosedurnya di dalam Islam, cara tuntut-menuntut itu seperti itu. Yang menuntut wajib membawa bukti, dan yang dituntut kalau enggak bersalah, dia bersumpah. Maka sebenarnya kalau dalam kasus seperti ini kan adalah karena ini di awal syariat, maka belum, wallahu alam, mungkin belum ada kasus seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, itu tinggal disumpah. Sofwan ibn Mu'attal disumpah. Kamu berzina enggak? Enggak. Cuma dalam bab zina khusus kasusnya enggak pakai sumpah, tapi yang menuntut itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak ada 4 saksi langsung dicambuk, langsung ditolak beritanya itu. Kalau zina khusus memang. zina, kasus zina ini lebih ketat daripada tuduhan-tuduhan yang lain. Kalau tuduhan yang lain itu pakai kaidah bukti dan sumpah. Misalnya ada seseorang mengklaim kamu punya hutang saya 500.000. Maka yang mengklaim tadi harus mendatangkan bukti. Kalau enggak gitu, kalau enggak ada bukti, maka yang diklaim yang punya hutang tadi bilang, enggak, saya enggak punya. Demi Allah, saya enggak punya hutang. Itu sudah cukup. Kalah berarti yang mengklaim punya hutang. Paham? Paham gitu caranya. Maka yang menuntut wajib membawakan bukti. Kalau ada bukti, sumpah enggak berlaku. Kalau ada bukti, sumpah enggak berlaku. Kalah. Sumpah kalah dengan bukti. Misalnya kamu dituduh sesuatu. Kamu bersumpah, enggak, demi Allah, saya enggak melakukan itu. Ternyata yang menuduh tadi bawa bukti, sumpahmu dikalahkan. Sumpahmu dikalahkan. Kalau enggak ada bukti, baru sumpah berjalan. Dipakai sumpahnya. Saya enggak melakukan ini, demi Allah. Nah, itu diambil. Maka yang menuntut kalah. Itu cara menghakimi dalam kasus tuntut-menuntut. Kecuali dalam bab pembunuhan, qasamah ini diambil sumpah dari 50 orang. Kalau enggak ada bukti, enggak ada tanda-tanda, sedangkan yang dituduh tadi itu mau dituduh caranya pakai 50 sumpah dari kalangan penuntut, itu namanya qasamah. Lain lagi babnya. Ini ya ikhwan. Dan juga ini sebagai faedah bahwasannya pengakuan seseorang itu diterima. Pengakuan seseorang terhadap dirinya kalau merugikan dirinya itu diterima. Itu bedanya. Kalau pengakuannya itu menguntungkan dirinya enggak diterima kalau enggak ada bukti. Kalau pengakuannya itu merugikan dirinya diterima walaupun enggak ada bukti. Karena itu adalah pengakuan. Makanya kalau ada seorang mengaku berzina, Rasulullah SAW menegakkan had kepada orang tersebut. Karena mengaku, i'tiraf itu diterima. Apa sih alasannya? Kok kalau pengakuan yang merugikan itu kok diterima? Siapa yang bisa menjelaskan? Alasan secara logisnya itu kenapa kok diterima kalau pengakuan sedangkan klaim itu kok gak diterima? Pak Dadang? Karena kalau pengakuan yang merugikan itu secara hukum umumnya gak mungkin seseorang itu merugikan dirinya sendiri. Maka kalau ada orang mengaku dengan pengakuan yang merugikan dirinya, itu rata-rata jujur. Gak jujur lapo mengaku merugikan dirinya sendiri. Kalau dia dusta, ya gak mungkin. Tiba-tiba mengaku saya berzina, minta direjam. Ya gak mungkin kalau gak benar-benar berzina, gitu loh. Karena jarang sekali orang itu akan merugikan dirinya sendiri, karena itu bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan kemauan. Karena itu kalau ada yang melawan hukum asal tersebut diterima. Adapun pengakuan yang menguntungkan ini tidak diterima karena apa? Karena ya manusia itu rata-rata senang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang mengaku menguntungkan dirinya sendiri dengan pengakuan yang menguntungkan dirinya sendiri, gak diterima kalau gak pakai bukti. Karena kalau nanti diterima, setiap ada pengakuan diterima, lak kabeh wong terus ngaku-ngakuan terusan. Iku omahku iku, sing panggone iku, kudu omahmu. Waduh ya repot. Kalau setiap orang diberikan pengakuannya. Mudeng? Paman? Apa? Kenapa pengakuan yang merugikan itu kok diterima tanpa adanya bukti? Kenapa Dan? Karena jarang orang itu merugikan dirinya sendiri itu jarang. Maka itu adalah qorinah, tanda-tanda atas kejujurannya, gitu loh. Karena agama ini dibangun di atas ghalabatuddon, ad-dhonnur rajih itu namanya pakai ghalabatuddon. Itu kaidah umum. Agama kita ini semuanya atau banyak darinya dibangun di atas ad-dhonnu ar-rajih. Cukup dengan don yang rajih saja sudah diamalkan. Makanya kan ada dalam pembahasan mustalah, kalau pendusta itu bilang apa? Saya berdusta, diterima apa enggak? Ya diterimalah. Ada yang mengatakan enggak diterima. Kenapa? Lalu dia pendusta kok. Jangan-jangan dia juga dalam pengakuan dia itu juga berdusta. berdusta lain itu jarang seperti itu. Lapo kak berdusta kok ngaku berdusta? Itu pembahasannya dalam ilmu hadis, dalam mustalah. Yang jelas, antum faham kenapa Aisyah mengatakan seperti itu. Kenapa kok Aisyah di sini merasa serba repot? Kalau bilang mengaku tidak berzina, enggak dipercaya. Mengaku berzina, walaupun tidak, akan dipercaya. Itulah alasannya. Dan ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Fikihnya Aisyah. Ini sebagai dalil juga, pelajaran berikutnya adalah fikihnya Aisyah. Walaupun beliau masih muda, masih kecil, belum baca, belum belajar banyak, sudah bisa ngomong kayak gini. Piye nek wis belajar, pas sik bodho wae ngene pintere. Pas belajar maneh tambahan. Bagaimana ketika dia sudah dewasa dan sudah menjadi istri Rasulullah SAW lama. Maka tidak elak beliau adalah termasuk ummahat al-mu'minin, termasuk istri Rasulullah yang paling pintar, yang paling faqih. Betapa banyak pendapat-pendapat beliau yang diambil oleh para sahabat. Itu ya ikhwan. Dalam hadis ini juga, dalam ucapan ini juga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terdapat pelajaran kalau orang itu memang tidak terbukti tidak melakukan kesalahan, ya jangan ngaku walaupun didustakan orang. Terserah manusia mau enggak percaya enggak apa-apa. Wong saya memang enggak melakukan kok. Jadi jangan hanya karena biar dipercaya orang kemudian enggak melakukan apa terus bilang melakukan, jangan. Katakanlah yang sesungguhnya, baik itu melakukan atau enggak melakukan. Kalau kamu memang enggak bersalah, ya jangan ngaku salah. Jangan tanazul. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahwasanya seseorang yang tidak bersalah, jangan mengaku bersalah. Walaupun manusia enggak percaya, ya enggak apa-apa enggak percaya, memang faktanya saya enggak bersalah, gitu. Inilah alasan kenapa Aisyah itu mengatakan serba repot. Ya karena tadi, ngaku ya salah, gak ngaku ya salah. Wis tak tinggal wae. Makanya Aisyah berpaling kepada tawakal. Ini dalam hadis ini juga terdapat keutamaan tawakal, istislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan segala urusan kepada Allah. Maka dari sini Aisyah mengatakan fa wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf. Kalau sudah kondisinya sudah seperti ini, kata Aisyah, antara aku dan kalian sama dengan Ya'kub. Yaitu Ya'kub sudah enggak bisa bilang apa-apa ketika mendengar berita dusta bahwasanya Yusuf dimakan serigala, bajunya benar dilumuri darah. Ya'kub sudah enggak bisa bilang apa-apa. Ya'kub cuma bisa sabar. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an, hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan agar seseorang memasrahkan segala urusannya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan. Di saat yang lain enggak bisa lagi diharapkan, Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang bisa diharapkan. Saya tanya sekarang, di mana ada hasr di situ wallahul musta'an? Kenapa saya katakan hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan? Dari sisi mana hasrnya di situ? Dari sisi mana pembatasannya? Dari sisi mana, Pak Duladi? Ya, kan saya artikan hanya Allah lah yang bisa dimintai pertolongan. Itu dari mana kata hanya itu? Wallahul musta'an, itu artinya apa? Siapa yang bisa mengambil hasr di sini? Dari mana hasr didapat? Mubtada. Nah, memang wallahu di sini mubtada memang. Ayo, yang lain Pak Dul, ada lagi. Apa? Sudah pernah saya sebutkan, salah satu uslub hasr, salah satu kaedah pembatasan adalah apa? Apa? Apa yuk? Apa? Dul? Khobarnya ma'rifah ahsan, tabarakallahu fiik. Khobarnya di sini ma'rifah. Wallahul musta'anu. Salah satu metode pembatasan dalam bahasa Arab adalah mubtada dan khobarnya sama-sama ma'rifah. Maka itu yufidul hasr. Hanya Allah lah satu-satunya yang dimintai pertolongan. Baik, dalam Diskusi ini juga terdapat pelajaran ta'assi, mencontoh dengan musibahnya para anbiya, ini akan meringankan. Aisyah di sini enggak bisa bilang apa-apa. Saya cuma bisa mendudukkan posisi saya seperti Nabi Yakub, wis padha wis kasuse. Nah itu. Maka seperti ini kita hendaknya ketika mendapatkan musibah, ketika kita terjepit, ketika kita berada dalam posisi sulit, hendaknya mengingat para nabi. Para nabi musibahnya lebih besar. Maka ini adalah ta'assi, mencontoh para anbiya ketika mereka mendapatkan musibah. Apalagi faedahnya? Masih ada banyak ini. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran. Jangan terburu-buru di dalam mengambil rukhsah atau udzur dari manusia. Alias apa? Lebih menangguhkan pembebasan sampai benar-benar Allah sendiri yang memperlihatkan gitu loh. Jangan terburu-buru di dalam mengambil udzur. Kalau orang itu enggak pintar, dia langsung bilang, "Aku benar loh, enggak melakukan." Enggak usah gitu. Biarkan aja, tenang aja. Kalau memang kamu enggak, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membebaskan. Jadi jangan buru-buru menerima udzurnya manusia. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf ketika beliau sudah wanita semua ngaku bahwasanya mereka yang bersalah, akhirnya apa petugas penjara datang kepada Nabi Yusuf, "Ayo keluar Nabi Yusuf." Ketika sudah diberitahu sama salah satu kawannya itu bahwasanya Nabi Yusuf itu enggak bersalah, Nabi Yusuf dipanggil, "Ayo keluar. Kamu sudah bebas." Kata Nabi Yusuf, "Enggak. Saya nunggu di sini dulu sampai benar-benar saya terbebaskan tuduhan itu. Panggil wanita-wanita itu semuanya, tanya mereka apakah saya bersalah. Nah, baru setelah mereka itu ngaku, baru Nabi Yusuf mau keluar." Ini namanya menunggu sampai benar-benar bersih. Jangan buru-buru menerima udzur atau menerima penerimaan dari manusia. Tenang aja. Aisyah di sini enggak buru-buru. Aisyah di sini bahkan mengatakan, "Kalau saya berkata saya ini tidak bersalah, kalau ini la tusaddiquni lanya nahiya, jangan percaya." Malahan gitu. Jadi Aisyah enggak buru-buru membebaskan dirinya sampai benar-benar terbebas dengan pembebasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan buru-buru menerima uzur. Kalau orang itu memaklumi kita, jangan buru-buru diterima. Biarkan sampai benar-benar bebas. Ini namanya al-mubalaghah fi istibra'iz dhimmah. Maksimal totalitas di dalam membebaskan diri. Jadi jangan kalau sudah bebas dikit langsung buru-buru diambil. Jangan. Itu kurang bagus. Itu kurang sip. Itu kurang mulia. Lebih mulia lagi ketika kamu benar-benar menunggu sampai benar-benar bebas. Di sini Aisyah enggak mau bilang apa-apa. Biarlah Allah yang membebaskan. Itu. Dan ini ya kawan juga pelajarannya, ini termasuk salah satu bedanya antara orang yang jujur sama orang yang dusta. Orang dusta akan buru-buru menerima udzur karena itu adalah kesempatan. Faham yang saya ucapkan? Kalau misalnya ada gini, misalnya ada maling, kemudian ditanya sama manusia, "Kamu maling apa enggak?" Dia jawab, "Enggak." "Oh ya wis, yang pergi." Ini kalau dia benar-benar maling, langsung cepat pergi itu. Kenapa? Itu adalah kesempatan. Tapi kalau orang itu benar-benar jujur, ditanya sama manusia, "Kamu maling apa enggak?" "Enggak, saya enggak maling." "Ya sudah pergi aja." "Enggak, buktikan dulu. Sampai benar-benar terbukti saya enggak maling." Baru setelah itu dia akan pergi dalam keadaan benar-benar bersih. Itulah salah satu bedanya antara, salah satu ciri bedanya antara orang dusta dengan orang jujur. Orang jujur itu akan tenang, menunggu benar-benar sampai benar-benar terbebas. Kalau orang dusta, dia akan cepat-cepat menerima udzur karena itu adalah kesempatan bagi dia untuk melarikan diri. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang di sini ditiru oleh Aisyah. Aisyah enggak segera membebaskan diri. Tapi tunggu saja. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan saya. Ini namanya tidak terburu-buru di dalam menerima uzur manusia. Bahkan menanti yang lebih jelas, biar lebih bersih. Ngapain kita pergi kalau masih tertuduh, kalau masih menjadi tersangka? Gitu loh. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Aisyah sudah mentelaah surat Yusuf, sudah mengambil pelajaran dari surat Yusuf, karena memang surat Yusuf itu benar-benar syarat dengan pelajaran. Jadi di sini sudah berhasil ditiru sama Aisyah. Padahal Aisyah pada saat itu la aqra'u minal Qur'ani katsiro, tapi sudah mengambil pelajaran dan sudah bisa istihdor terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisahnya Nabi Ya'qub di dalam surat Yusuf. Dan ini juga pelajarannya bahwasanya kadang buru-buru dan juga tergesa-gesa sambil gugup, ini kadang melupakan seseorang terhadap hafalannya. Ini kalau sesuai dengan pendapat surah yang mengatakan Aisyah di sini lupa. Ada sebagian surah yang mengatakan Aisyah itu lupa. Dalam riwayat yang lain dikatakan luput dari saya nama Ya'qub. Kata para ulama, ini menunjukkan orang itu kalau dalam posisi gugup, dalam posisi buru-buru, ini kadang lupa, bisa ketinggalan apa-apa yang dia ingat. Sama enggak percaya, wae khutbah. Wis persiapan wae, sak 2 lembar. Nanti kalau sudah naik, waduh opo, mau yo sing ape tak omongno opo, mau. Kalau berhenti ngomong, tambah lali meneh tambah, tambah panik, tambah lali. Makanya nek apan khutbah iku ngomongnya terus ae. Berhenti sithik, lupa sedikit, tambah jero malah. Karena sifat gugup, kesempatan yang gugup dan juga keburu-buru itu bisa melupakan seseorang dan menghalanginya dari istihdor, mengingat sesuatu. Itu ikhwan beberapa pelajaran dari dialog dan diskusinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah beliau menjawab seperti itu, beliau akhirnya langsung kemudian berbaring. Setelah itu belum tidak lama akhirnya turun wahyu. Insyaallah besok akan kita ambil pelajaran berikutnya. Banyak juga, tak kira tadi bisa selesai hari ini, ternyata enggak selesai. Tapi untuk terawih malam hari kapan kita mulai? Mana imam kita? Mana imamuna? Enggak ada. Kapan Pak Musin mulai terawih malam? Nanti malam sudah malam berapa nanti malam itu? Malam 20. Terserah Pak Imam. Ya, saya enggak mengikuti keputusan, terserah Pak Imam. Kalau mau ngajak nanti malam ya ayo. Besok malam malam 21 ya ayo. Apa kabar itikaf? Siapa yang itikaf? Ya weh, masalah itikaf kita bahas besok lagi. Tapi anak-anak nanti antri ya. Antri nasi biar enggak jungkir-jungkiran, biar enggak dorong-dorongan, itu adab yang buruk. Mosok kok enggak pernah ketemu segorek sampai jongkrok-jongkroan ya. Kita diajari adab yang bagus, antri, tenang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.